nemen walas nong jero ati selawasi nyandi hang sun karepi iseng ayu nong sing terus sepi opo tah sun sing pantes duweni riko kembian sun eman yoro tapi saiki teko ngelio ngelangsung resoni ora ati misun merko sing kadok walas yang riko parantah maning kanggo bukti kena tulus wasan isun tandur tapi sun ngunduh loro sawangan isun hang nemen yang riko ngeliat walas sampe wani kerajang ati iki sing kadok wae